denata. Ala cinta doa utuho, saya kotua neng mania. Hitana dua gabe saja di pasar tuhani. Si kop marto ngaraja ido sakatai. Jumpa mati kira diarina, terlebih itu di bulan September. Apa tu pada tutu para tu pono ni di jodoh ni na tua tua ta dengan dosa sude si pulo hatai sona marohaki habe to puri na sama Istimewa.